Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. Bapak Ibu kan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya bersyukur kepada Allah di siang yang penuh barokah ini Allah mempertemukan saya dengan Anda semua, manusia-manusia sorga yang berjalan di muka bumi. Apa kabar semuanya? Biar semangatnya menyala, jawabnya pakai yel-yel dan gerakan tangan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Coba tes dulu. Bapak Ibu Ivan Akwat, manusia sorga yang berjalan di muka bumi, apa kabar semuanya? Ya, itu namanya baru pemanasan gitu ya. Semoga semangatnya selalu menyala. Siang ini kita akan berbicara tentang qalbun salim. Siapa di antara antum yang belum pernah mendengar istilah qalbun salim sebelumnya sama sekali? Angkat tangan. Oke, baik ya. Nanti kita lihat artinya. Saya ingin mengawali dengan sebuah ungkapan yang lazim sebenarnya diucapkan oleh kaum bijak Betawi. Mereka mengatakan bahwa ketampanan, kekayaan, kecerdasan otak tidak membuat seseorang dengan serta-merta menjadi terhormat dan mulia. Dan sebaliknya, kekurangan fisik seseorang, keterbatasan otak seseorang juga tidak serta-merta membuat ia jatuh menjadi orang yang hina jika di dalam jasadnya bersemayam qalbun salim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yanduru ma sawarikum wala ajzadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat aksesori kamu, penampilan kamu, gambaran fisik kamu, dan juga tidak melihat jasad kamu. Padahal Allah yang menciptakan jasad kita. Apakah jasad kita atletis ataukah asimetris, tidak lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna yanduru, akan tetapi Allah lebih melihat. Ma fi sudurikum wa fi qulubikum. Apa yang tersimpan di balik dadamu dan apa yang tertanam di dalam hati sanubarimu. Nah, mana yang dilihat oleh Allah? Qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Kita lihat. Makna qalbun salim, redaksi katanya salim derivatnya dari kata salam dan salamat, yang bermakna jauh dari penyakit lahir dan batin. Kita coba korelasikan keluar. Berarti qalbun salim, hati yang selamat, akan membuat seseorang itu secara fisik dia sehat dan apa Bapak Ibu? Oh, belum connect. Ulang lagi ya. Qalbun salim bermakna jauh dari penyakit lahir dan batin. Mari kita lihat korelasi kontekstualnya. Kalau hati itu salim, maka orang itu secara fisik dia akan tampak sehat dan agak kesan sehat dan baik. Iya sih, baik ya, sehat ya. Ada yang lain sedikit saja? Kuat. Sehat dan kuat. Boleh. Lebih tepatnya sehat dan waras. Itu qalbun salim. Sehat, kuat, iya. Tapi kalau gak waras, ya kan? Lanjut lagi dulu. Imam Shadiq menjelaskan makna kata qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbu yang menjumpai Rabb sementara tiada satu pun selain Allah di dalamnya. Betul-betul clear. Makanya manusia secara umum idealnya terbebas dari penyakit wahan. Apa itu wahan? Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, harus dua. Cinta dunia disertai dengan perasaan takut mati. Bukan cinta dunia doang, cinta dunia boleh. Asal dunia yang diraihnya itu nanti dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta dunia begitu dapat kalau dalam bahasa kampungnya dikelonin. Ngerti dikelonin? Kalau udah dapat uang nih, mau buat belanja tuh mikirnya sejuta kali. Ini SIM sudah habis, masih perlu enggak ya? Wah, sayang-sayang tuh. Seperti tetangga ojek dekat rumah. Saya tanya sama temannya, katakanlah si B. Om B, kenapa sih Om A kalau saya ajak ngojek ke daerah Blok M, ke kota sana, enggak mau? Selalu alasannya katanya SIM-nya mati. Emang hasil ngojeknya enggak cukup ya Om B kalau si A pakai buat memperpanjang SIM? SIB menjawab, bukan begitu Pak Ustadz, dia mah kalau punya uang dikelonin. Maksudnya dikelonin gimana sih Om? Ya sayang-sayang, padahal SIM kan model dia kerja Pak Ustadz. Kalau saya mah ada uang, SIM mati, ya bayar ganti. Bukannya punya uang disimpan mulu Pak Ustadz. Itu namanya punya uang diapain Bapak Ibu? Wah, dikelonin. Qalbun salim gak ngelonin harta, dilepas. Yang ada di dalam hatinya hanya lafdul zalalah Allah wala li ghairihi, tidak ada yang lainnya lagi. Para ahli tafsir menjelaskan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan qalbun salim yang masing-masing menyinggung salah satu dimensi persoalan. Misalnya qalbun salim adalah hati yang suci dari kesyirikan. Ini dari sisi akidah. Atau hati kosong dari perbuatan maksiat, kebencian, dan kemunafikan. Ini dari sisi syariat dan tentu saja akhlakul karimah. Atau hati yang kosong melompong dari kecintaan terhadap dunia, karena cinta dunia merupakan sumber segala kesalahan. Jadi clear semua tuh, akidahnya tauhid gitu ya. Kemudian yang ibadahnya ya sahihah, ya akhlaknya karimah. Dan pada akhirnya, qalbun salim adalah hati yang tiada satu pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah mendengar kisah bagaimana seseorang, dalam hal ini seorang mukmin, mengalami sakaratul maut? Belum pernah? Yang pernah, angkat tangan yang pernah. Gimana Pak ceritanya, Mak, terkait dengan qalbun salim? Gak ada beban apa-apa gitu ya, dan tidak menampakkan kalimat apa-apa jadinya ya. Pak, mestinya bisa diwawancara. Oh gitu, baik. Saya ingin menceritakan dari seorang teman yang mengalami turbulensi pesawat. Ketika suatu masa pesawat Adam Air di hari Senin itu jatuh di perairan apa tuh? Sulawesi Selatan. Yang ini Adam Air yang hari Sabtu. Teman ini bercerita, ketika tiba-tiba suasana di luar begitu gelap luar biasa. Kemudian pramugari yang biasanya ketika menyapa ya penumpang itu dengan kalimat yang lembut, kali ini kalimatnya mirip seperti kenek Metro Mini. Biasanya kan pramugari bilang, penumpang yang terhormat, kita sedang memasuki cuaca buruk sekarang, silakan duduk dan kenakan sabuk pengaman, terima kasih. Kurang lebih begitu. Kali ini dia bilang, penumpang yang terhormat, pesawat kita mau jatuh, pada duduk, cepetan. Wow, pesawatnya tiba-tiba, kata teman ini. Nah, Pada proses seperti itulah rasa takut begitu menyergap dan beliau melihat dengan mata zahirnya gelombang air bening seperti fata morgana bergerak menuju kepada dirinya di balik sekian banyak teriakan yang berbagai macam teriakan terjadi saat itu. Nah, tapi dia menangkap dengan sisi dimensi yang berbeda. Dia merasa ini adalah ajal. Karena Nabi menyebutkan wujud ajal itu seperti gelembung bulu domba. Tapi kok vibrasinya begitu kuat? Sehingga beliau nyandar, kemudian tangannya mulai lunglai, kakinya lumpuh, ingin mendorong tidak bisa, mencoba mendorong dengan dada, justru dada dan kerongkongannya menyatu. Dia melihat ajal semakin dekat seperti tembok beton besar yang berat akan meniban dirinya, kemudian membuat sekujur tubuhnya koslet yang berfungsi saat itu tinggal dua. Otak dan hatinya. Matanya terpejam secara refleks, air hangat mengalir dari pipinya ke pipinya dari matanya. Kemudian otaknya itu memunculkan gambar-gambar perbuatannya semenjak dia kenal warna di usia kanak-kanak dan cahaya sampai dalam kondisi dia duduk di tempat itu. Secara umum otaknya memunculkan dua gambar. Sebelum akhirnya otak itu koslet seperti speedometer yang dol. Pernah melihat speedometer yang dol? Begitu putus berputarnya cepat atau lambat? Begitu lagi berputar, putus, tes. Itu berputarnya cepat atau langsung melambat? Langsung melambat. Begitu putus, setahu saya langsung cepat dulu, baru melambat. Begitu pula otak dia. Dia berputar sangat cepat sehingga seperti roll film yang diputar justru mengeluarkan gambar. Gambar itu terbagi menjadi dua, gambar amal baik dan gambar amal buruk. Kata dia, yang mengerikan adalah kemudian yang pertama muncul amal kebaikan diawali dengan amal kebaikan besar. Amal jihad, amal haji, amal sholat lima waktu, saum Ramadan, bersedekah. Dan seterusnya sampai amal kecil menyingkirkan duri dari jalan. Sehingga yang tertanam dalam benak nuraninya saat itu adalah ya ternyata amalan saya kecil sekali dibanding dengan getaran ajal yang begitu besar, enggak punya kekuatan dia untuk menolak dengan berdasarkan amal kebaikannya itu. Lebih celaka lagi kata dia. Begitu muncul gambar kemaksiatan justru diawali dengan amal kemaksiatan kecil. Ibarat bahasa guyonnya, waktu SMP dulu dia ngupil disolekin ke temannya. Dianggapnya amal kecil kan? Maksiat kecil maksudnya. Sampai gambar yang besar. Utang yang belum dibayar. Nyolong duit emak di bawah bantal gak dibalikin sampai emak mewek-mewek. Wah keluar semua tuh gambarnya. Dan yang seperti itu membuat otaknya semakin takut kemudian koslet. Jegrek yang ada tinggal warna putih. Nah sekarang tinggal hatinya nih. Hatinya itu di lubuknya yang paling dalam ada energi elektrik kecil meletup-letup memancarkan cahaya diiringi dengan kalimat Allah Allah jala jalalahu Allah Allah jala jala jalalahu yang kalau makna bebas kita adalah Rob di balik kekuatan energi ajal dengan vibrasinya saja yang besar menekan seperti ini ada Engkau yang Maha Kuat. Ada Engkau yang Maha Besar. Aku butuh pertolonganmu. Demikian teriak hati nuraninya yang paling dalam. Di saat organ badannya ini sudah tidak berdaya untuk menggapai sesuatu. Dalam rangka berlindung dari rasa sakit. Nah, elektrik ini kemudian bergerak melalui tulang belakang. Sampai saraf di tengkuk yang paling kecil itu masuk ke dalam otak. Masih menyebut Allah jala jalalahu. Dari otak kemudian ditransfer lewat rahang menuju kepada lisannya. Dan ujung lidahnya saat itu kemudian baru bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Pada saat dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar itulah kemudian matanya kembali terbuka. Beliau mendapatkan suasana di luar sudah rada terang mirip seperti ini. Dan orang-orang kemudian berbagai macam rupa mengekspresikan rasa takut dan syukurnya. Ada yang kedengaran Nabi Adam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang sholawatan. Yang di belakang dia baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an ilakim. Heboh. Baru kemudian para mubari memberitahu, pesawat akan dialihkan mendaratnya ke Ngurah Rai untuk transit sementara. Nah, ini cerita sedikit tentang Sakaratul Maut yang gagal mati, sehingga beritanya sampai kepada kita hari ini. Jadi kekuatan kita nanti hanyalah dzul jalalah Allah. Makanya saya berani mengatakan, jangan pernah bersandar dengan amal kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Kalau bahasa Tegalnya, ajak kamendeye, ojo nyender. Bersandar ke dinding musyrik apa sirik? Oh, yang nyender pada takut. Bertanda, ya. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ini yang punya kekuatan. Kalau menurut cerita teman tadi, terbukti gambar amal baik gak punya kekuatan. Dia seperti fata morgana. Saya menangkap kisah ini membayangkan seperti anak baru lulus kuliah, meskipun jenjangnya S1. Di hari kerja pertama kali dia duduk di tempat kerjanya, di mejanya, bosnya mengatakan, ini pekerjaan kamu, selesaikan sekarang juga. Kalau bukan karena di training terlebih dahulu, rasanya nih anak bakal nangis. Kenapa? Kenapa ilmu selama ini hilang sekarang? Saya nggak bisa ngerjain sama sekali. Nol. Nuntut ilmunya sampai puluhan tahun, hari pertama kerja di meja kerja, nol. Nggak bisa mengerjakan pekerjaan kantornya. Kurang lebih seperti itulah amal-amal kita. Kecuali dengan lafdul jalalah Allah. Masih ada waktu? Masih semangat? Takdirnya mana? Allah Akbar. Baik, lanjut ya. Kekuatan qalbun salim, ini bahasa saya nih yang di sini, bisa menarik surga untuk mendekat. Wah, gimana ceritanya kan begitu ya? Ngomong-ngomong qalbu, sebenarnya qalbu di jasad kita ini gedenya seukuran apa, Bapak Ibu? Oke. Qalbu kalau di Indonesia kan kata ahli lugah sebenarnya artinya jantung. Jantung itu di tubuh kita segede apa ukurannya? Nah, sekepel. Ya kan? Yuk kita menghayal sedikit. Sekepel ini bisa mengattract surga. Padahal surga kata para mufasir lebarnya doang saja itu seluas langit dan bumi. Jannatu arduhas samawati wal ard, yang disebut begitu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, para mufasir menyebut luas yang dimaksud di sini adalah lebar. Belum bicara panjang. Bagaimana panjang kali lebar? Kira-kira luas apa maha luas? Surga itu maha luas. Tapi hati yang sekepal ini, jantung yang sekepal ini bisa mengattract surga yang luas. Kalau qalbun salim. Nah, kita lihat dulu. Sebab hati yang berisi iman atau kalimat Allah mampu menghantar pemiliknya beramal soleh. Yang dengan itu menghantarkan kepada derajat takwa. Surga didekatkan bagi orang yang bertakwa. Nah, ini baru kita lihat ayatnya. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 90. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Nah, di sini kalau kalimat ayatnya. Dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit, yaitu hari yang pada saat itu harta kekayaan dan anak laki-laki tidak memiliki manfaat. Kita siang malam bekerja, kepala buat kaki, kaki buat kepala, biar dapat apa, Bapak Ibu? Gak ada yang jawab, biar dapat qalbun salim gitu, gak ada ya? Udah lazim, kita ngejar harta. Bahkan para motivator, para trainer sampai bikin bagan, begitu kan? Apa yang Anda inginkan terjadi, gitu kan? Rumah tangga yang bahagia, tubuh yang sehat di hari tua, deposito yang berjibu, dan macam-macam lah pokoknya. Gak ada yang bilang, biar hati saya tetap salim, belum ada. Ini kayak perlu dirumuskan nih para motivator ya. Kenapa? Karena pada hari berbangkit nanti semua yang kita kejar, semua yang sering menari-nari dalam benak pikiran kita, duit, duit, dan duit sekalipun, lah yang pau, tidak bermanfaat. Bahkan anak laki-laki yang sering dikejar, dibanggakan, sering disebut sebagai aset masa depan, tidak bisa dibanggakan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih bukan berarti nol sama sekali. Hati yang bersih yang dimaksud di sini adalah hati yang tidak membawa kecuali lahdul jalalah Allah. Baru kata Allah kemudian, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ada dua kemungkinan yang tertanam di dalam hati seorang insan. Ala wa inna fil jazati mudghah. Idza saluhat saluhal jazatu kullu wa idza fasadat fasadal jazatu kullu. Ala wa hiya qalbun. Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika ia baik, akan baik seluruh tubuh. Jika ia rusak, akan rusak seluruh tubuh. Ketahuilah, dia itu adalah qalbu. Kita menyebutnya hati. Sementara Ibnu Qayyim menyebut ada tiga golongan hati. Saya menyebutnya status hati menentukan nilai sebelum mati. Kita ini selama menjalani kehidupan, apakah akan ada pada posisi derajat yang mulia, ataukah na'udzubillah min dzalik justru terjatuh pada derajat yang nista, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi hati. Nah, ketika Ibnu Qayyim menyebut ada tiga golongan hati, yang pertama adalah qalbun sahih, hati yang sehat. Bagaimana hati yang sehat? Inilah hati orang beriman. Hati ini adalah hati yang hidup, bersih, penuh ketaatan dengan cahaya terangnya, dan bertempat di nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ia mampu beramal dengan prinsip lillah, billah, illallah. Jika sebuah amal mengandung tiga poin inilah, maka amal tersebut disebut sebagai ibadah. Dinilai sebagai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita lihat makna lillah. Apa itu lillah? Karena Allah. Makna kontekstual karena Allah itu apa? Ya, ikhlas. Saya ingin lebih kontekstual lagi. Karena Allah nih. Bukan karena yang lainnya. Sebutan lainnya ikhlas. Lebih kontekstual lagi. Lepas, ya. Berserah. Iya, ya, angkat tangan, angkat tangan. Berserah. Tampung dulu, tapi itu nanti untuk ilallah. Lepas. Baik. Lillah. Berbuat karena Allah yang memerintahkan. Diam karena memang Allah melarang. Itu lillah. Kayak para jomblo yang lagi bersemboyan nyari jodoh. Carilah pasangan apa adanya, bukan karena ada apanya. Jangan beramal karena ada sorga, meninggalkan maksiat karena ada neraka. Sehingga ulama bertanya, emang kalau Allah gak menciptakan sorga, lantas kamu gak mau beramal soleh? Emang kalau Allah tidak menciptakan neraka, lantas kamu tetap akan bermaksiat? Beramal itu karena Allah. Beramal itu juga bukan karena Ramadan. Ini ungkapan ulama sekarang. Jadilah kalian Abdullah, bukan Abdul Ramadan. Berlomba-lombalah mendekat kepada Allah sepanjang masa atas kehendak Allah, bukan atas kehendak Ramadan. Kalau Ramadan begitu taat, begitu Ramadan begitu, ya sesuka-sukanya dah gitu ya bahasanya. Itu lillah. Sekarang billah. Apa itu billah? Kayaknya mulai agak berat gitu ya. Baik, bila kita artikan bersama Allah, yang dimaksud bersama Allah apa? Yakni kita mengaktualisasikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Konsep ilahiyah inilah yang kita bawa untuk berselancar dalam kehidupan. Syariatnya bagaimana nih? Begitu. Bila. Yang ketiga, ilallah. Tadi disebutkan berserah. Oke. Yang dimaksud dengan berserah secara kontekstual, jadi bagaimana? Ini tadi disebut ikhlas, Pak. Lepas. Sudah. Tawakal kepada Allah. Itu baru namanya lillah, billah, illallah. Memang ini nanti akan sangat ditentukan, dipengaruhi oleh sebuah ruang amalan. Kalau sholat, butuh waktunya berapa menit sholat, Bapak Ibu? Nah, 10 sampai 12 menit ya. Mungkin kita bisa bertahan untuk lillah, billah, illallah. Sekarang ibadah dalam membangun rumah tangga butuh berapa menit? Nah, ya kan? Jadi lillah, billah, illallah. Membangun peradaban umat manusia butuh berapa lama? Ah, lebih panjang daripada umur kita. Makanya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Anfal surah 8 ayat 2-4 ini akan menyebutkan nih nanti status kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini sudah mulai kelihatan nih amaliyahnya. Hati mukmin, hati yang selamat ya, kata Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman adalah mereka yang jika diingatkan asma Allah kekasihnya itu, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana, dan jika dibacakan surat-surat cinta Allah, ayat-ayat cinta Allah dibacakan kepadanya, bertambah keyakinannya. Ini kan jadi mirip dengan orang yang sedang terkena virus merah jambu. Begitu dapat message dari kekasihnya, dia senyum-senyum. Oh iya. Padahal cuma bilang, udah makan yang. Cuma gitu doang. Oh iya, berarti kekasih saya nyuruh saya makan tepat waktu nih. Udah feeling-feeling tuh. Bukan hanya itu, dia juga menunjukkan ke temannya. Lihat kekasih saya tuh setia banget. Asal dia segini selalu dia mengingatkan makan. Kata temannya, mana mengingatkan makan? Orang dia cuma bilang, udah makan yang. Kok kamu bisa mempersepsi udah makan apa dulu? Iya, ini memang sinyal. Supaya saya kalau makan tepat waktu. Bangga, walaupun lawan bicaranya tidak selalu setuju. Nah, orang-orang beriman begitu. Dia percaya ini kalamullah, walaupun orang lain tidak menyetujuinya. Nanti dicari nama imamnya ya. Konon dulu ada seorang imam. Dipinta oleh Tawud, raja yang bengis, untuk memberikan fatwa. Ya Syekh, fatwakan kepada umat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, ulama ini gak mau tuh. Sampai dihajar, kemudian kedua lengannya patah. Ketika sholat sudah tidak bisa lagi takbiratul ihram dan bersedekah. Di penjara, sesama ulamanya bahkan berpesan juga, mungkin ya aja deh, ini urusannya sudah masuk wilayah politik. Ya cuma ngomong doang, ya Al-Quran makhluk, udah selesai urusan Syekh. Biar kamu gak seperti ini keadaannya. Apa kata Kang Syekh? Ya akhi, kalau hari ini aku mengatakan Al-Quran adalah makhluk, aku mungkin selamat secara politik hari ini. Tapi tidak untuk generasi Islam ke depan. Kalau hari ini aku bilang Quran adalah makhluk, berarti hari ini aku berfatwa Quran penuh kelemahan. Maka la bagiku tidak. Quran adalah kalamullah. Maka Allah yang memeliharanya dari segala kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Sementara makhluk syarat dengan itu semua. Sampai seperti itu. Makanya di sini sebutnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ngomong-ngomong, ada rencana besar umat Islam akan menangkap dan memenjarakan si penista Al-Quran dengan aksi bela Islam jilid ketiga. Rencananya tanggal 12 Desember. Kayaknya sekarang ini terpikir ikut apa diem-diem ya? Oh, ikut. Sudah ada informasi loh dari Kapolri bahwa itu adalah perbuatan melanggar ketertiban umum. Mau tetap ikut apa enggak ya? Takbir. Allah melanjutkan, alladzina yuqimunash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini amalannya. Bukan hanya tawakal untuk urusan dunia saja. Tawakal untuk masalah iman di backup dengan menegakkan salat dan membelanjakan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini amalan-amalan orang yang qalbun salim. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Nih status derajatnya. Allah menyebut yang seperti itu, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Berpihaknya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan orang-orang beriman. Bahkan Allah menyebutkan, lahum darajatun inda rabbihim, untuk mereka ada beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratu wa rizqun karim, dan ada ampunan juga ada rizki yang mulia. Rizki yang karim, yang mulia, kalau di akhirat jelas jannah. Rizki di dunia, Bapak Ibu, kalau qalbun kita salim, insya Allah, Allah yang akan memilihkan kita mencari rizki yang halal dan thayyibah. Jadi kita gak stres menyusun rekayasa bagaimana mendapatkan makan dengan cara akal-akalan. Bukannya begitu. Sudah, wa ala rabbihim yatawakkalun, pasrah kepada Allah, bergerak sesuai dengan sunnatullah. Maka Allah nanti memilihkan rezekinya. Persis seperti lebah, dia tidak akan memakan kecuali yang baik-baik. Masih ada waktu? Para pemilik qalbun salim, hati yang bersih, qalbun safi, ya, di dalam hatinya ada asma Allah, itu adalah para anbiya wal mursalin. Yang kedua, para siddiqin. Yang ketiga, para solehin. Dan yang keempat adalah al-awwabin. Saya menyebutnya demikian. Ya. Orang-orang yang senantiasa bertobat. Sengaja poin ini saya tambahkan al-awwabin, Bapak Ibu. Karena baik dalam realitas catatan sejarah maupun orang-orang yang kadang konsultasi, saya menangkap sinyalemen bahwa ada memang di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang sulit 100% bisa terlepas dari kemaksiatannya. Ada istilah makanya katanya tomat, kadang tobat, kadang kumat. Tapi orang seperti ini lari meninggalkan kemaksiatannya sekuat-kuat tenaga karena dia takut pada kebesaran Tuhannya. Begitu takutnya dia kepada Allah, meskipun kemaksiatan mengejar-ngejarnya, dia mencoba untuk terus bangkit. Sekali waktu mungkin dia terjatuh, tapi di waktu yang cepat segera dia fadzkurullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru dzunubahum, dan kemudian dia memohon ampun kepada Allah akan kesilapan-kesilapannya. Ini insya Allah masih masuk dalam kelompok qalbun sahih, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang sakit atau qalbun marid. Di antara sifat tercela yang merupakan penyakit hati, jika dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah syirik dan nifaq. Sedangkan pada sesama manusia adalah iri, ini yang saya bilang akhlak tadi ya. Dengki, hasud atau provokasi, fitnah, buruk sangka serta khianat. Perilaku pemilik hati yang sakit, ya hati yang sakit akan menghantar pemiliknya jauh dari Allah. Jauh dari Rasulullah, jauh dari orang-orang beriman. Tapi na'udzubillah min dzalik, ia dekat dengan orang kafir, membela kepentingan kaum kafir dalam melakukan kerusakan di muka bumi. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 8-10. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumini. Jadi antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal hati mereka tidak. Kemudian yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka bermaksud menipu Allah dan orang-orang beriman. padahal mereka tidak menipu Allah dan orang-orang beriman. Illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wama yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan Allah masih menambahkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan, di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya. Statusnya bagaimana? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Kira-kira fenomena hari ini ada enggak yang seperti ini? Banyak kata sedikit. Banyak ya. Saya ingin melihatnya kita dari sisi sejarah, Bapak Ibu. Ini harus menjadi pelajaran yang luar biasa buat kita. Sejarah kelam hati yang sakit telah menimpa Yudas Iskariot di masa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dan Abdullah bin Ubay di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, keduanya hidup di masa kenabian loh. Nabinya ada. Yudas Iskariot, pernah mendengar kisah bagaimana detik-detik kematiannya, Bapak Ibu? Belum. Kalau belum sama sekali, tolong tengok ke kanan sekali, ke kiri sekali. 1, 2, 3. Oh iya, belum beneran ya. Baik, kayaknya perlu disari tuh ya. Ada kok bukunya ya, cuma saya terlupa di buku judul apa ya yang kisah ini. Pak, Bu, Yudas Iskariot adalah pengikut Nabi Isa. Ini sahih kalau ini, insya Allah. Pertanyaannya, Nabi Isa itu Nabi mukmin apa Nabi Kristen? Mukmin. Berarti pengikutnya Yudas Iskariot Kristen apa Muslim? Oke, jelas. Pak, Bu, tapi saya berpihaknya pada orang kafir. Sehingga ketika kekafiran itu begitu memuncak, ingin menghabisi nilai tauhidullah yang dibawa Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, Yudas Iskariot berdiri pada garda terdepan. Mereka mengejar Nabi Isa untuk membunuhnya. Nabi Isa berlari dan bersembunyi di balik rerumbunan pohon anggur. Karena Yudas cari muka, muka Yudas ada di mana ya waktu itu? Ya, masih ada ya. Maksudnya cari kedudukan di hati orang kafir, biar honornya nambah kalau bion hari ini, begitu kalimatnya. Dia lari duluan, ngejar duluan, masuk juga duluan. Begitu masuk, Nabi Isa mati, tidak ada, sudah diangkat Allah kelamnya. Yudas keluar dengan ya profil yang sudah diserupakan, mirip seperti Nabi Isa. Orang-orang kafir yang sudah kalap itu, Bapak Ibu, karena kekafirannya goncang akibat nilai tauhidullah, kekuasaan arogansinya menindas manusia bakal rontok sehingga kalap marah luar biasa, juga sudah gelap mata, tidak teliti lagi. Yudas disangkanya Nabi Isa, maka ditangkap, disalib, diarak, diletakkan sedemikian rupa dalam keadaan tersalib. Yudas Iskariot kemudian kedatangan ajal pada prosesi sakaratul mautnya. Begitu melihat ajal takut luar biasa, koslet sekujur tubuhnya, tinggal dua organ tadi yang berfungsi itu. Dan giliran kenuraninya itulah dia kemudian memanggil asma Allah. Tapi rupanya apa yang Allah sebutkan di atas tadi benar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Yudas memanggil Allah tapi dengan kalimat yang kontraproduktif. Dalam bahasa Ibrani diabadikan panggilan itu. Yudas bilang, Eli, Eli, lama sabakhtani, Allah, Allah, mengapa kau meninggalkan aku? Sekarang kalau analoginya disederhanakannya seperti seorang istri. Semenjak malam pengantin, sang suami sudah menyerahkan kartu ATM di mana gaji 100% sudah diplot di situ. Sekian puluh tahun berumah tangga, asal minta sesuatu, istri selalu bilangnya begini, Mas, kamu tuh ya bahul banget sama aku. Aku minta apa aja gak pernah dikasih tuh sama kamu. Kira-kira punya istri seperti ini pengennya dipeluk apa ditekuk? Pak, Bu, Yudas udah disayang sama Allah, dikasih Nabi. Sudah beriman, udah bener. Tapi berpihaknya pada orang kafir. Orang kafir mau melakukan kerusakan di muka bumi karena ingin menindas manusia lain. Begitu sakaratul maut, kalimatnya kontraproduktif. Kalau mukmin di atas tadi nyebutnya Allah, Allah apa? Jala jalalahu. Yudas nyebutnya Allah, mengapa kau meninggalkanku? Mati, gagal membawa kalimat Allah. Walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Untuk dia adab yang pedih sebab dia telah berdusta. Abdullah bin Ubay di masa Rasulullah, mukmin, mukmin, berdakwah, berdakwah, mujahid, mujahid. Coba dibanding dengan kita, kita apa nih? Mukmin apa mujahid? Mukmin ya. Ya, Hasan Al-Hudaibi membagi mukmin ada tiga: mukmin awam, mukmin hanif, mukmin mujahid. Abdullah bin Ubay pada zamannya mukmin mujahid. Bahkan untuk menunjukkan keislamannya rela merogoh koteknya yang dalam membangun masjid. Tapi sayang seribu kali, keberpihakannya selalu kepada orang kafir. Dan ketika berkumpul dengan masyarakat, khususnya orang-orang beriman, tidak ada ucapan yang dilontarkannya kecuali mendegradasi nilai-nilai keimanan. Selalu mengkonfrontir antara nilai ghairul iman dengan nilai-nilai keimanan. Biasanya kelompok, suku, strata sosial, golongan, itu yang diangkat. Nilai iman tidak diangkat. Walaupun sudah nilai golongan sukunya sudah di, apa istilahnya ya, dilapis dengan keimanan, nilai keimanannya tetap dirobek. Contoh, ketika akhirnya kaum muslimin yang berjumlah 300 orang harus bersiap menghadapi tantangan perang oleh Abu Sufyan yang pasukannya berjumlah 1000 orang, Abdullah bin Ubay sebagai tokoh sentral kota Madinah saat itu masuk ke dalam barisan kaum muslimin yang di dalamnya tentu saja bergabung orang muhajirin dan ansor. Muhajirin dari mana? Dari Mekah. Sebutan muhajirin itu bagian dari iman, apa kesukuan? Iman, wong Nabi yang menyebutkan. Masuk ke dalamnya, sampai dia bicara. Karena tokoh orang dengar dong dia ngomong. Saya cuma mau bicara dari hati ke hati saja kepada kalian. Khususnya kalian nih orang-orang Madinah. Tolong sangka, ini perang sebentar lagi meletus. Yang mau perang itu Muhammad dengan Abu Sufyan. Muhammad dan orang-orang Mekah, Abu Sufyan dan orang-orang Mekah. Keduanya orang Mekah. Mereka mau perangnya di tanah tumpah darah kita. Sementara kalian orang-orang Madinah dilibatkan. Jangan kalian melambung ya dengan sebutan muhajiri, ansor. Mentang-mentang disebut penolong, lantas kalian gelap mata nolong segala-galanya. Kalian ini mau dipasang di sop terdepan. Dan yang namanya perang resikonya cuma satu dari dua. Ini yang perlu betul-betul kalian camkan. Perang itu yang pertama bisa jadi menang. Dan kalau menang itu ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Orang-orang Mekah itu datang ke sini udah kerelete, gak bawa harta, uang hartanya ditinggal di Mekah. Kira-kira Muhammad akan lebih berempati kepada kalian orang Madinah atau mereka orang Mekah? Gak usah dijawab, pikir aja. Dan kalian sudah jadi ansor, penolong. Masa penolong meminta tolong, kan gak mungkin, gengsi kan kalian. Yang kedua, kemungkinan perang ini kalah. Kalian sudah dipasang di border garis terdepan. Kalian mati. Pertanyaannya, itu janda-janda kalian, yatim-yatim kalian, siapa yang mau menanggung penghidupannya? Gak usah dijawab. Pikir. Udah itu ngeroyor. Pergi. 300 orang bapak ibu, surut barisan tinggal 100 orang. 200 orang muntaber. Apa itu muntaber? Mundur teratur tanpa berita. Gak ada kabar, masih kalem, la kalama wa la salama. Coba panggung pekerjaan Abdullah bin Ubay. Begitu sakaratul maut, melihat ajal takut, saking takutnya bukan hanya betisnya yang bertaut, Bukan hanya dada dan kerongkongannya yang menyatu, tetapi sekujur tubuhnya mendingin es. Dingin, panggilkan Muhammad. Sejarah mencatat, Nabi Muhammad datang dengan rombongan para sahabat. Begitu Rasulullah tiba, dia memohon, selimuti aku ya Muhammad. Karena Nabi orang yang baik hati, beliau lepaskan sorbannya. Beliau gelar, kemudian beliau tutupkan ke sekujur tubuh Abdullah bin Ubay. Setelah terselimuti dengan sorban Rasulullah, lepas nyawanya. Umar protes, ya Rasulullah, huwa aduwallah wa aduwa rasul. Ya Rasulullah, beliau ini kan musuh Allah dan musuh Rasul. Kenapa kau mau menolongnya? Sejarah mencatat, jawaban Nabi adalah, la ya Umar, sorban Muhammad tidak bisa menjadi tameng jahannam baginya. Abdullah bin Ubay, meskipun diselimuti dengan sorban Nabi, di ujung kematiannya, di ujung kehidupannya itu, ya fi darkil asfali minan nar, kata Allah, tempat tinggalnya di neraka yang paling dalam. Kalau ayat lengkapnya adalah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik yang pro kepada kaum kafir perusak, bahkan mereka bangga pasang DP-nya, katanya I'm stand on the right side, aku berdiri posisi yang benar. Oh, begitu bangga. Untuk mereka nar, tempat neraka yang paling dalam. Abdullah bin Ubay sudah mendahulunya. Yang terakhir, yang ketiga, hati yang mati. Qalbun majid. Hati ini sepenuhnya di bawah kekuasaan hawa nafsu, sehingga ia terhijab dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya adalah hari-hari penuh kesombongan terhadap Allah. A-nya salah ya, harusnya huruf besar. Sama sekali ia tidak mau beribadah kepadanya. Dia juga tidak mau menjalankan perintah dan apa-apa yang diridhoinya. Hati model ini berada dan berjalan bersama hawa nafsu dan keinginannya, walaupun sebenarnya hal itu dibenci dan dimurkai Allah. Ia sudah tak peduli apakah Allah ridho kepadanya atau tidak. Sungguh, ia telah berhamba kepada selain Allah. Bila mencintai sesuatu, ia mencintainya karena hawa nafsunya. Begitu pula, apabila ia menolak, mencegah, membenci sesuatu juga karena hawa nafsunya. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 6 dan 7. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang kafir sama saja buat mereka. Kamu memberikan peringatan atau kamu tidak akan memberikan peringatan, ya mereka tetap tidak akan beriman. Orang kafir itu orang yang hatinya menutup diri dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan pernah ragu menyebut kafir orang di luar Islam. Maksudnya orang yang menutup hatinya dari Islam. Dan kita juga harus bangga kalau ada orang di luar Islam menyebut kita kafir versi agamanya. Orang Yahudi itu menyebut orang Islam kafir. Maksudnya orang Islam menutup hatinya dari agama Yahudi. Orang Kristen harus menyebut orang Islam kafir. Maksudnya orang Islam itu menutup hatinya dari agama Kristen. Maka orang Islam harus menyebut Yahudi, Nasrani, dan serentetannya di luar Islam adalah kafir. Dan Allah menyebut mereka sama saja. Kalian memberi peringatan atau tidak kalian beri peringatan, tetap tidak akan beriman. Akibat ulah mereka sendiri, udah menista Quran, suruh minta maaf. Begitu udah minta maaf, ternyata aparat tidak mau menegakkan hukum. Kaum muslimin turun ke jalan, minta penegakan hukum. Sudah status tersangka, masih bisa nyanyi lagi. Dan lagunya sangat merdu. Ya, demo bayaran Rp500.000 per orang. Oh, luar biasa. Indikasinya adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawa wa lahum adzabun 'adzim. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mengunci mati hatinya dan juga pendengarannya. Penglihatannya pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir konon lagi ada viral, beliau minta maaf. sama tokoh yang menyebutkan tafsir Al-Quran itu hanya Allah yang bisa tahu artinya. Wah, itu permintaan maaf tuh. Konon itu bagian dari serangan tersembunyi supaya nanti aksi tanggal 2 Desember akan betul-betul dinilai sebagai radikalisme. Kenapa? Orangnya udah minta maaf, lihat dong, itu ada videonya udah jadi viral. Kurang lebih begitulah. Pak, Bu, itulah bahayanya kalau hati sudah betul-betul kafir, tertutup rapat sehingga kalimat kebaikan tidak akan pernah sampai kepadanya. Tragedi Fir'aun mestinya menjadi ibroh besar bagi para pemburu keselamatan. Bapak Ibu, kalau saya tanyakan menurut persepsi Bapak Ibu, Fir'aun ini termasuk sejenis manusia yang sangat disayang apa sangat dimurkai oleh Allah? Ayo, menurut persepsi Bapak Ibu, tidak bicara benar salah, disayang apa dimurkai oleh Allah? Murka, disayang. Yang bilang disayang tadi Antum, kenapa disayangnya, Mas? Betul. Fir'aun itu disayang, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar fasilitas hidup seorang insan dipenuhi semua. Sandang, pangan, papan. Kita butuh enggak? Oh, Fir'aun dikasih jabatan, kekayaan, popularitas, pengaruh. Sekali ceplek jemarinya orang tunduk sedipo dawuh Gusti. Kita pengen enggak digituin? Jujur banget. Pengennya bila perlu makanannya yang dipas-nipas, ya enggak? Ya kan? Pak, Bu, itu kebutuhan dasar manusia. Fasilitas itu dikasih semua ke Fir'aun. Dan lebih dari itu, ada Nabi yang dimunculkan. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ini bicara awam ya. Nanti kalau ada tafsir yang lebih bagus, Bapak Ibu kasih tahu ke saya. Saya membayangkannya gini. Ini Nabi kan anak angkatnya Fir'aun, Nabi Musa. Sehingga ketika Allah memerintahkan Musa menghadap Fir'aun, itu perintahnya perintah bapak kepada anak. Idhab. Pergi buruan. Ila Fir'aun, kepada bapakmu tuh Fir'aun. Innahu togo. Dia sedang terjun bebas menuju perbuatan melampaui batas. Itu Allah sayang. Kayak anak balita, ya jalannya teronyok, udah gitu bawa piring, ya kan? Kira-kira bapak ibunya begitu nengok lihat dia bawa piring, reaksinya gimana Pak Bu? Nah gitu kan? Jangan, pecah, begitu orang lain kan? Allah sampai begitu coba, idhab ila Fir'aun, innahu tagha. Kemudian lompat ya, pada kalimat berikutnya, fakul halaka ila antazzaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka ya Musa, katakan kepada bapakmu itu, maukah kamu aku tunjukkan bagaimana cara mensucikan dirimu dan bagaimana caranya kamu merasa takut kepada Tuhanmu, ayah. Coba Pak Bu, ini bahasa awamnya lagi. Musa diperintahkan oleh Allah, gamit tuh tangan bapak kamu, ayah, sini tangannya. Ayah mau saya guidance bagaimana ayah bersih hati dan ayah bisa mendekat ke Allah, sebab ayah pasti harusnya takut pada Allah. Coba, ternyata Fir'aun berbalik. Fahasyarofana ada, kata Allah. Kemudian berkata, dia berbalik, dia kumpulkan kaumnya. Dia bikin siaran, press release. Anna robbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tertinggi. Nah, udah di situ puncaknya. Puncak kemurkaan Allah akhirnya tiba. Seiring dengan puncak rahmatnya dicabut dari Fir'aun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu mengejar Musa dan pasukannya di tengah Laut Merah yang gelombangnya sudah terbelah, ternyata ajal datang. Disitulah Fir'aun merasa takut luar biasa. Neurologinya kemudian mencoba merangkai kalimat penguat penyelamat dari desakan ajal yang begitu besar. Kalimat itu adalah kalimat lafdul jalalah Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Rabbnya Musa, Tuhannya Musa. Fir'aun sadar bahwa pada saat itu hanya Tuhan Musa yang bisa menyelamatkan saya. Nyaris dia merangkainya Bapak Ibu. Nyaris dia mengucapkannya. Tapi konon para mufasir menyebutkan belum genap Fir'aun menyebut kalimat itu utuh terangkai dalam lisannya. Jibril turun mengambil lumpur kemudian dimasukkan ke mulutnya. Apa rangkaian kalimat itu? Amantu bi Rabbi Musa. aku telah beriman kepada Tuhannya Musa. Mau klaim sepihak, ngakunya aku udah beriman. Itu orang kafir tuh. Padahal dia mengingkari, bilangnya sudah beriman. Mau bohongin ajal. Hei ajal, aku nih orang yang udah beriman pada Tuhannya Musa. Kalau bahasa bebasnya kan barangkali begitu kan. Ajal aja mau ditipu. Padahal dalam kehidupan ini katanya ada dua yang bisa ditipu. Petugas pajak dan petugas ajal. Ya kan? Nah, Fir'aun mau menipu ajal. Gak bisa. Baru bilang A, ya Jibril datang tutup. Krep. Padahal kalimatnya kan bagus ya. Aman tu bi Rabbi Musa. Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, mungkin inilah beberapa poin yang bisa kita bicarakan siang hari ini. Waktunya sudah terlewat 2 menit. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Saya sudahi dulu. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.